Adapun jika sedang memasuki majelis, maka sunnahnya yang datang mengucapkan salam. Maka sunnahnya yang datang mengucapkan salam. Baik dia orang muda atau orang tua, baik dia berkendara atau jalan kaki, baik dia orang banyak atau orang sedikit. Saya ulangi ya. Hadis ini dilaksanakan saat di jalan. Apa maksudnya hadis ini dilaksanakan saat di jalan? Artinya kalau pas lagi di jalan, pas lagi di jalan nih, ada orang duduk-duduk, kita jalan, maka yang lebih disunahkan mengucapkan salam di mana? Yang jalan apa yang duduk? Yang jalan, daripada yang duduk. Kalau lagi pas di jalan, ada orang duduk-duduk, ada orang jalan kaki, kemudian kita berkendaraan, yang lebih disunahkan untuk mengucapkan salam lebih dahulu yang mana? Yang berkendara. Ini kalau di jalan. Misalkan kalau ada orang dua, jumlahnya dua, ataupun jumlahnya, dan di sini ada jumlahnya lima, kemudian berpapasan di jalan, yang lebih dianjurkan mengucapkan mendahulukan salam yang mana? Jumlahnya sedikit. Baik. Itu kalau di jalan. Tapi kalau di majelis seperti ini sekarang. Di majelis seperti ini, datang baru orang datang. Nah, yang dianjurkan mengucapkan salam siapa? Yang baru datang. Kalau yang baru datang orang tua gimana? Kalian masih muda. Nah, tetap apa? Tetap yang baru datang, ya. Ingat itu baik-baik. Tetap yang baru datang. Nah, silakan azan dulu sebelum kita lanjutkan. Man yurid an yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Ya, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis yang ke-8 di dalam Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram. Saya bacakan hadisnya karena kalau santri membaca mungkin agak terlambat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي. Dari sahabat Nabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, catat, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencukupi atas sekelompok orang mencukupi atas sekelompok orang jika mereka melewati jika mereka melewati salah seorang mereka mengucapkan salam, jika mereka melewati salah seorang mereka mengucapkan salam. Di situ bagaimana artinya? Baca artinya saja dari awal. Iya. Ya, mencukupi. Selanjutnya, mencukupi atas sekelompok orang jika mencukupi atas sekelompok orang jika salah seorang dari mereka menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Yang ketinggalan perhatikan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mencukupi atas beberapa orang jika mereka melewati salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan mencukupi atas beberapa orang jika salah seorang dari mereka menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Apa maksudnya? Begini, tadi kita katakan kan, kalau orang sedikit melewati orang banyak, maka siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Orang sedikit. Ya, orang sedikit. Perhatikan sini. Apabila ada orang sedikit melewati orang yang banyak di sebuah jalan, maka yang dahulu mengucapkan salam orang yang sedikit. Taib, apakah semuanya mengucapkan salam? Ataukah cukup satu orang saja? Ada dua, kemudian ada lima, berpapasan di jalan. Maka yang mengucapkan salam yang dua atau yang lima? Dua. Nah, apakah dua-duanya mengucapkan salam? Ataukah cukup satu saja? Maka jawabannya, boleh dua-duanya, boleh satu. Paham ya? Boleh dua-duanya mengucapkan salam, boleh satu orang saja sebagai wakil dari dua orang. Nah, yang menjawab juga gitu. Boleh lima-limanya menjawab atau apa? Satu. Boleh lima-limanya menjawab atau satu orang. Ya, catat sekarang. Telah disebutkan, satu, pelajaran pertama dari hadis ini, satu, telah disebutkan bahwa memulai salam hukumnya sunnah. Kifayah. Sunnah kifayah. Telah disebutkan bahwa memulai salam hukumnya sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau seandainya ada orang lewat, dua orang nih, lewat kepada lima orang di jalan, maka yang dua orang memulai salam hukumnya apa? Sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Kalau salah satu dari mereka sudah mengerjakan salam, maka yang lain gugur kewajibannya, gugur sunnahnya. Kalau salah satu dari dua ini mengucapkan salam, assalamualaikum, maka yang satu ini tidak perlu lagi. Itu namanya sunnah kifayah. Baik. Telah disebutkan bahwa memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah kifayah. Jika salah seorang dari kaum muslimin, jika salah seorang dari kaum muslimin telah mengucapkan salam, maka cukup atas yang lainnya. Maka cukup atas yang lainnya. Maka cukup atas yang lainnya. Artinya memulai salam itu hukumnya sunnah kifayah. Kalau salah satu dari dua orang ini sudah mulai salam, maka sudah cukup. Baik. Pelajaran selanjutnya. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Jika salah seorang sudah menjawab salam, maka gugur kewajiban atas yang lain. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Jika salah seorang menjawab salam, maka gugur kewajiban atas yang lain. Tetapi seluruhnya menjawab salam lebih utama. Tetapi seluruhnya menjawab salam lebih utama. Coba sekarang saya beri contoh. Saya kan sedikit nih, satu orang. Antum banyak. Saya ucapin salam ya. Yang jawab cuma Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain wajib enggak menjawab? Tidak. Kenapa? Karena sudah dikerjakan oleh siapa kewajibannya? Oleh Zaidan. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang jawab, berdosa tidak semuanya? Berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau tidak dengar lain hal. Ya. Yang wajib menjawab hanya yang mendengar salam. Kalau tidak dengar tidak apa-apa. Jadi perhatikan baik-baik ya. Menjawab salam hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau sendirian menjadi fardu ain. Saya beri contoh misalkan. Saya mengucapin salam ke Fidra Nun. Assalamualaikum Fidra. Wajib beliau menjawab. Karena saya mengucapkan salam kepada beliau. Ya, tapi kalau saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rayyan tidak jawab. Berdosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah ada yang menjawab. Paham ini? Nah, itu. Jadi kalau sendiri tidak wajib menjawab. Tapi kalau ada orang banyak, maka sebagian sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang menjawab dari sebagian itu semuanya, maka semuanya berdosa. Paham ini para ikhwah? Baik. Arti. Catat, yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Arti dari Assalamualaikum. Arti dari Assalamualaikum Ada tiga. Satu, kamu selalu dalam penjagaan Allah. Kamu selalu dalam penjagaan Allah. Dua, Allah selalu bersamamu. Tiga, keselamatan selalu bersamamu. Dan seluruhnya benar. Dan seluruhnya Benar. Kita baca satu hadis lagi boleh? Hah? Satu hadis lagi boleh? Baik. Apa sudah ngantuk? Lapar? Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Catat. Makanya saya menganjurkan, saya tidak mewajibkan, saya menganjurkan memiliki kitab sehingga tidak mencatat. Ya. Jadi mengurangi capeknya tangan. Dan kenapa saya tidak tidak mewajibkan? Karena ada yang mampu beli, ada yang tidak mampu beli. Nah, yang mampu belilah. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه أخرجه مسلم. Catat, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Janganlah kalian memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Dan jika kalian bertemu mereka di jalan, maka paksalah mereka kepada apa di situ artinya? Ya? Hah? Tempat tersempit. Maka paksalah mereka kepada tempat tersempit. Riwayat Muslim. Saya jelaskan dulu hadis ini. Saya ulangi, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam." Jadi enggak boleh kita mulai kalau ada depan kita orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Kita enggak boleh mulai assalamualaikum, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dengan salam. Tapi kalau dia salam, maka jawab. Kalau ada orang Nasrani tetangga kita misalkan, tetangga, ya, Oka ngantuk Oka, ya. Kalau ada orang Nasrani di tetangga kita ngucapin salam, assalamualaikum katanya, maka kita juga menjawab waalaikumsalam, boleh, ya. Tapi untuk memulai nggak boleh. Untuk memulai tidak boleh. Jangan kalian memulai kepada Yahudi dan Nasrani salam. Tapi dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka paksalah mereka kepada tempat yang sempit. Apa maksudnya paksa kepada tempat yang sempit? Kalau ada jalan, ya, kemudian kita bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka sempitkan mereka. Harus jalan pinggir mereka. Harus jalan pinggir. Yang jalan tengah, jalan lebar hanya untuk siapa? Kaum muslimin. Nanti saya akan jelaskan apa maknanya. Itu dulu maksudnya, ya. Pelajaran pertama dari hadis ini. Satu, Islam di atas dan tidak ada yang membawahinya. Islam di atas dan tidak ada yang membawahinya. Dua, kaum Nasrani atau Yahudi jika tinggal di tengah kaum muslimin maka disebut sebagai kafir zimmi. Lihat menurut saya, kafir zimmi, zal, pakai zal, kafir zimmi. Jadi kalau ada orang Nasrani, Yahudi tinggal di tengah-tengah kita kaum muslimin, maka dia disebut sebagai apa? Kafir zimmi. Bukan Jimmy, itu Jimmy. Jimmy nama teman saya. Zimmi. Ya, kafir zimmi. Bukan Jimmy, bukan Jimmy. Kafir zimmi. Yang wajib membayar upeti. Yang wajib membayar upeti kepada kaum muslimin. Dan mereka mempunyai hukum khusus. Mereka mempunyai hukum khusus. Dan salah satu hukum khusus adalah memerintahkan mereka ke jalan yang sempit. Memerintahkan mereka ke jalan yang sempit agar terlihat kemuliaan Islam. Agar terlihat kemuliaan Islam. Nah, asal hukumnya begitu. Kalau kaum muslimin jadi kuat, negaranya kuat, asal hukumnya begitu. Ya. Jadi kalau ada orang kafir tinggal di tengah kita, ya, maka orang kafir tersebut wajib bayar apa? Upeti. Kalau ingin tinggal. Kalau seandainya ingin enggak tinggal, enggak mau bayar upeti, harus keluar dari kaum muslimin. Asal hukumnya begitu. Kalau kaum muslimin kuat, nah sekarang kaum muslimin lemah. Ya. Sekarang lemah, yang paling banyak dari manusia kaum kafirin. Orang Yahudi, Nasrani. Itu yang paling banyak. Maka pada saat itu ya, apa? Kaum muslimin belum bisa melaksanakan ini. Misalkan ada di jalan ya, kita lagi naik sepeda nih. Kemudian ada teman kita orang Nasrani naik sepeda juga. Kita serempet. Wah, itu nanti kita masuk penjara. Nyakitin orang. hukum ini berlaku kalau kaum muslimin kuat. Jangan nanti kalau ketemu orang di kampung, di rumah kita, kita langsung serempet. Minggir kamu orang kafir. Hukum ini berlaku kalau kaum muslimin kuat. Paham ini? Ya, hukum ini berlaku kalau kaum muslimin kuat. Sehingga terlihat kaum muslimin mempunyai kekuasaan, kemuliaan. Ya. Dah, ini bukan berarti menyakiti orang. Ustaz, bukankah agama itu tidak boleh paksaan? Iya, agama enggak boleh paksaan. Tapi kalau Anda, sekarang kita ini kaum muslimin banyak, kemudian Anda ingin hidup di tengah kaum muslimin, maka hukumnya begitu. Nah, sekali lagi, ini kalau kaum muslimin apa? Kuat. Adapun sekarang lemah, maka tidak bisa digunakan hukum ini. Kalau digunakan, maka nanti akan menyakiti kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang seluruhnya. Nah, pelajaran selanjutnya. Terakhir. Jika orang-orang kafir mendahului mengucapkan salam, jika orang-orang kafir mendahului mengucapkan salam, maka boleh menjawab. Dengan ucapan wa'alaikum. Maka boleh menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Enggak pakai salamnya, wa'alaikum gitu aja. Coba kita contohkan. Kalau saya ucapkan, coba antum ucapkan. Wa'alaikum. Ya, bukan berarti antum kafir, bukan. Contoh saja. Kalau saya ucapkan, coba assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Tanpa salam. Kenapa tidak boleh mendapatkan doa salam? Karena mereka orang kafir. Ustaz, kan kasihan mereka enggak dapat keselamatan. Oh, kalau ingin keselamatan masuk Islam. Nah, itu dia. Ya, hati-hati. Jadi, enggak boleh kita mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Paham ini? Baik. Ada yang ingin bertanya? Nah, mukhlas qarib. Upeti itu bahasa Arabnya jizyah. Jizyah itu adalah bayaran untuk orang yang ingin tinggal di tengah kaum muslimin. Jadi dulu itu orang-orang kafir kalau tidak masuk Islam, maka mereka asal hukumnya diperangi, dipenggal lehernya. Asal hukumnya. Nah, boleh tinggal di tengah kaum muslimin tetap pada agamanya, tapi dia harus bayar upeti. Bayar apa namanya sih, ya. Ya, bayar kepada orang-orang Islam agar bisa tinggal, agar bisa tinggal. Jadi, ada lagi pertanyaan? Nah, ya. Kalau orang muslim memberontak, enggak terima, dipenggal lehernya. Kan kaum muslimin yang berkuasa. Paham? Ya. Ini sekali lagi hadis ini jangan sampai nanti dipraktekkan di rumah, ya. Kenapa? Karena keadaan kaum muslimin sekarang sedang lemah. Kenapa lemah? Salah satunya adalah tidak kembali kepada agama Islam. Kaum muslimin sebagian ada yang menyerupai diri dengan orang kafir. kaum muslimin ada sebagian yang tidak faham tentang agamanya. Kaum muslimin ada sebagian yang tidak melaksanakan syariat agama. Maka jadi lemah dia. Nah, kalau kaum muslimin kuat, maka itu yang dilakukan. Dulu begini. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, ada beda antara kaum muslimin, pakaian kaum muslimin dengan pakaian orang kafir. Apa itu? Pakaian kaum muslimin seperti pakaian antum-antum. Pakai jubah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai gamis, ada yang pakai baju. Tapi pakaian orang-orang kafir bagaimana? Ini ada, dia ada semacam apa? Ada semacam ini gespernya. Sehingga ketahuan, oh ini orang kafir. Nah, sekarang pakaian gesper itu dipakai oleh para pendeta. Lihat enggak pakaian pendeta? Kan ada merah di sini. Nah, itu sebenarnya dari dulu. Ya. Itu namanya dalam bahasa zunnar. Zunnar. Itu orang-orang Nasrani memakainya untuk apa? Untuk menandakan bahwa mereka adalah Nasrani. Begitu. Itu kalau kaum muslimin kuat, maka akan jadi seperti itu. Paham ya, Pak Revo? Nah, ada lagi yang mau tanya? Fadil, ngantuk? Digoyang-goyang sama Heka, tambah ngantuk dia. Siapa yang menang tadi? Futsal. Enggak main. Ini biasanya kecapean olahraga jadi ngantuk. Nah, ada yang bertanya? Sudah? Oh, nanya, silakan. Ya, sekarang kita di dunia digital. Maka jawabnya pun, maka permasalahannya pun berkaitan dengan permasalahan digital. Di antaranya adalah kalau kita dapat salam melalui SMS. Tahu nggak SMS? Apa artinya SMS? Katanya tahu. Sones makan sones. Ya, apa Raffi? Masya Allah. Are you speak English? Baik, apa namanya, SMS atau WhatsApp. Nah, orang ngucapin salam ke kita, assalamualaikum. Maka jawabnya bagaimana? Apakah kita tidak perlu jawab, cukup jawab dengan lisan? Kan dia nggak tahu kita jawab atau tidak. Ataukah kita jawab dengan tulisan juga? Maka jawabannya, kalau diucapkan salam melalui tulisan, jawab juga dengan tulisan. Tidak cukup menjawabnya dengan lisan. Kenapa? Karena dia mengucapkan salamnya dengan tulisan. Maka kita wajib menjawab salamnya dengan tulisan juga. Karena hukum menjawab salam, apa hukumnya? Wajib. Ya. Kalau banyak hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sendirian hukumnya fardu ain. Ya, maka begitu juga di dalam mengucapkan salam saat seorang memberi salam melalui tulisan. Kita juga menjawabnya melalui tulisan. Bolehkah menjawab salam dengan hati? Boleh enggak? Ya, kata Mas tadi, boleh enggak jawab salam dengan hati? Tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Dan cara menjawab salam adalah dengan lisan. Yang enggak boleh dalam hati. Misalkan Rasen, assalamualaikum. Nah, kan? Dia enggak jawab. cuma dalam hati. Akhirnya kita tidak tahu apakah dia jawab atau tidak. Hukum mengucapkan salam hukumnya sunnah. Hukum menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Kalau banyak orangnya fardu kifayah. Kalau sendirian fardu ain. Rahim tum? Baik. Alhamdulillah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini pada hadis yang ke-9. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, silahkan baca.